ya bisa kalian buat-buat gitu. Gimana biar dia tuh tertarik sama testimoni, habis ngeliat testimoni ya kalian ini. Setelah testimoni, nah, selanjutnya itu ada format order. Apa sih fungsi format order ini? Jadi kan kalian setelah kalian promosi, pas, misalkan ada yang, kalau misalkan orang ngeliat tuh, ada nggak sih yang minat sama produknya mereka? Ada nggak sih sama, ada nggak sih yang beli produknya yang dia promosikan di hari ini? Nah, untuk format ordernya ini, itu bisa kalian pakai format real orderannya kalian, ataupun orderan dari yang ada di grup. Siapapun yang punya orderan di grup, itu bisa kalian share di story WA-nya kalian. Nah, kalian punya grup, ada yang nge-share dia dapat orderan, itu bisa kalian share juga ke story kalian. Itu sebagai pemancing buat yang lihat story-nya kalian tuh, oh ada yang beli di mereka. Oh ada yang beli di orang yang ini, rame no yang beli di ini. Berarti kan produknya udah terpercaya, sehingga banyak yang beli di mereka. Format ordernya ini bisa kalian buat-buat jadi fake order, ataupun memang itu beneran real orderan kalian, atau kalian bisa comot yang ada di grup. Itu fungsinya grup. Orang kalau misalkan udah di-share, ada yang nge-share format order ke grup, walaupun itu bukan orderannya kalian, kalian bisa kok itu share kalian ke story WA-nya sebagai pemancing. Biar nggak kalian story-nya tentang produk aja, tapi nggak ada yang beli. Kan jadinya, oh nggak laris tuh di sini. Berarti produknya nggak bagus dong. Nah, jadi setelah kalian promosi tentang produk, usahakan adanya format order tentang produk. Walaupun misalkan sekarang kalian promosinya peninggi, tapi ada yang beli spirulina, ada yang beli Vitalite. Nggak apa-apa, share aja ke story-nya kalian. Itu kan pertanda kalian di kalian tuh ada yang beli. Gitu. Habis kalian ngirim format order, jangan lupa kalian kirim yang namanya foto COD. Foto, kalau misalkan format ordernya tentang peninggi, ya COD-nya peninggi. Jangan nanti format ordernya peninggi, tapi COD-nya penggemuk. Kan nanti orangnya, oh ini tuh produk peninggi. Nah ini tuh sebenarnya produk penggemuk, biar nggak miskomunikasi antara format order sama COD. Kalau misalkan, nah di COD-nya ini, itu kita ada banyak cara buat COD. Antara itu real COD ataupun pakai fake COD. Fake COD itu siapapun yang ada di sekitarnya kalian, kalian suruh pegang produk, foto, udah. Jadi kayak untuk COD-an. Fungsinya apa sih Kak, ngasih fake order sama fake COD di story? Itu sebagai pemancing. Dari misalkan nih, kalau emang kalian pengen yang pakai yang real-real aja. Terus kalau misalkan dalam satu hari ini kalian nggak ada yang order tas, nggak ada yang order di kalian, berarti kalian nggak ada yang beli, terus teman-temannya kalian juga nggak ada yang beli di dia. Kenapa nggak kalian pancing biar dia tuh juga mau beli ke kalian gitu loh. Nah, cara pancingnya gimana? Ada yang order kalian, kalian banyak-banyakin fake order atau format order yang ada di grup orang COD apapun. Misalkan apa sih yang dia COD-in, misalkan dia COD spirulina, COD Vitalite, walaupun kita hari ini nggak promosi itu, kalian kan jual itu juga. Jadi kalian share aja di story-nya kalian. Nah, untuk format order sama COD, itu bisa kalian banyak story-in dalam satu hari itu, biar kalian tuh terlihat laris jualannya. Untuk format order-nya, ini kan ada jamnya nih, waktu kita screenshot. Usahakan sih kalian share-nya itu juga sesuai dengan jamnya. Misalkan, fake order, kalian misalkan buat fake order jam 12, terus kalian share jam 11, kan loh ini baru jam segini kok dia udah nge-share, kok udah ada yang order di jam 12, kan jadinya gak nyambung. Jadi kalian untuk fake ordernya itu bisa kalian sesuaikan dengan jamnya. Kalau misalkan dia di chat itu dia nge-order jam 11, ya udah kalian setengah 12 gitu, atau jam 12 gitu baru share ke story, itu kan masih masuk akal gitu ya. Kalau misalkan dia order jam 1, kalian share-nya jam 11, pagi kan gak nyambung. Kalau belum jamnya kok dia udah dapat orderan. Biar gak ada yang kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada yang terlalu teliti-teliti banget, pasti dia ngeliatin jamnya juga. Nah, itu cara-cara untuk buat story di WA. Yang pertama, Itu bisa kalian pakai video-video dari TikTok, video lucu ataupun video apapun yang mengundang viewers, yang untuk menaikkan viewers di story-nya kalian. Atau kalau misalkan bukan TikTok, video lucu ataupun video motivasi, bisa kalian pakai foto dirinya kalian sendiri. Bilang kayak selamat pagi dunia, selamat pagi dunia tipu-tipu atau apapun. Terus selanjutnya itu kan ada ilustrasi. Setelah ilustrasi, kalian selanjutnya itu ada pengenalan produk, manfaat produk, kandungan produk. Selanjutnya ada testimoni, format order, COD. Itu step by step untuk buat story. Tapi jangan sekalian langsung satu hari itu, misalkan pagi-pagi sampai COD kalian post. Kan belum, biar gak miss sama jamnya. Jam format order sama COD. Kayak misalkan selatin lah lagi 30 menit atau lagi 1 jam. Ya, mungkin sekarang dia order, sekarang dia COD. Cuma selang 1 menit aja foto format order sama COD kan gak masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalkan format ordernya kemarin, terus kalian COD-nya sekarang, boleh. Gitu. Nah. Yang kedua. Yang pertama itu kan tahap untuk buat story. Nah, yang kedua ini, itu kita cara menjalin hubungan dengan kontak WA. Biar nggak dia hanya sekedar sebagai penonton story-nya kalian aja, kita adakan interaksi sama dia. Yang pertama, itu bisa kita lakukan dengan cara comment story. Comment story itu, kita yang komen ke story-nya dia, kalau dia buat story ya. Kalau misalkan story-nya tentang masak-masak, gitu, misalkan kita bisa komen, "Bih, masak apa tuh, Kak? Bagi resep dong, atau apa?" Kalau misalkan dia lagi jalan-jalan, "Wih, di mana tuh, Kak? Bagus banget tuh pemandangannya." Kalau misalkan story-nya dia sedih, mengsedih gitu, ya udah skip aja. Masa kita bilang semangat ya, Kak? Pasti chatnya cuma mentok segitu aja. Nah, tujuannya kita komen story, itu biar ada interaksi, kan? Biar ada saling nyaut-nyaut. Masa cuma kita bilang, "Semangat ya, Kak?" Terus dia jawabnya, "Iya, Kak." Udah, stuck sampai situ aja, selesai. Gak ada namanya interaksi, gak ada bikin nyaman ke mereka. Usahakan sih story-nya, komen ke story orang yang emang benar-benar, pokoknya kecuali yang sedih deh. Kalau misalkan dia lagi masak, dia lagi main, dia lagi ngapain, komen aja. Sesuai sama story yang dia buat. Kalau misalkan dia lagi masak ya komen, "Wih, enak tuh, Kak, bagi resep dong. Di mana tuh?" Apapun yang ada di otaknya kalian, kalau misalkan story-nya tentang kayak gitu, kalian tuh harus jawab apa biar dia ada jawaban dan kita bisa tanya kayak terus. Gitu. Terus, yang kedua, setelah dari comment story, kalian bisa lewat pesan siaran, yang namanya pesan siaran. Nah, cara untuk buat pesan siaran pasti kalian udah tahu kan. Ya, klik yang tiga di atas itu, habis itu cari yang pesan siaran, habis itu masukin orang-orang kontak-kontak WA-nya kalian ke dalam satu grup pesan siarannya itu, habis itu kalian share apapun yang kalian share di pesan siarannya. Dan ada tiga jenis nih untuk pesan siaran. Untuk kita berinteraksi sama kontak WA-nya kita. Yang pertama, itu pesan siaran edukasi. Karena kita di sini kayak jadi penjualnya, jadi kita edukasi tentang produk apa yang kita jual. Edukasi produk. Nah, edukasi produk nih, bisa kalian, misalkan peninggi badan nih, bisa kalian pakai, ada nggak sih yang mau pengen tinggiin badan, tapi dengan produk yang aman, halal, dan BPOM? Kalau ada, yuk cek story WA aku. Yuk cek storyku. Pesan siarannya ini bertujuan untuk biar dia mau ngecek ke story-nya kalian. Untuk menaikkan viewers juga bisa. Tapi lewat pesan siaran. Tapi nggak mungkin dong kalian pesan siaran naikin viewers tuh setiap hari. Cek story ku ya, cek story ku kan nggak mungkin. Jadi kita pesan siaran tuh misal seminggu 2 kali atau nggak seminggu 3 kali. Promosi tentang produk atau edukasi tentang produk. Edukasi tentang produk ini, pokoknya kalian memberikan penjelasan apa tentang produk yang lagi kalian promosikan di hari itu. Kalau peninggi, ya edukasinya tentang peninggi badan. Kalau misalkan pelangsing, edukasinya tentang pelangsing. Gitu. Nah, selain dengan cara ilustrasi kayak gitu, edukasinya ini juga bisa kalian pakai. Kalian jelasin apa manfaat produknya itu. Misalkan peninggi badan nih. Manfaat peninggi badan ini bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Gitu misalkan. Kalian jelasin manfaat peninggi badan. Buat kalian yang mau lebih, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, yuk cek storyku. Nah, di story-nya kalian, kalian tuh harus selesai buat story dari awal sampai akhir. Biar nggak ngegantung story-nya. Terus kalau misalkan kalian pesan siaran tapi story-nya kalian belum selesai, kan dia mesti ada pertanyaan jadinya. Eh, maksudnya apa? Aku nggak ngerti gitu, Tas. Jadi kalian harus selesai dulu story-nya kalian. Walaupun nggak sampai COD, setidaknya sampai kalian penjelasan tentang produknya itu benar-benar selesai. Supaya dia juga bacanya enak dan dia tuh paham tentang produk. Kalau misalkan dia perlu, nanti kalian pasti dia bakal chat ke kalian lagi untuk nanyain selanjutnya dia mau order atau enggak gitu. Terus yang kedua itu pesanan tentang promosi. Promosi apa yang kalian lagi, misalkan kalian lagi promosi tentang peninggi, ya kalian bisa siaran tentang promosi peninggi, bisa kasih tahu hari ini bahwa hari ini itu ada promo tentang peninggi badan, atau buat kalian yang lagi nyari peninggi badan, aku ready nih, atau bilang ready stock. Ready stock ya guys, untuk peninggi badannya lagi 5 paket, buat 5 orang tercepat, aku kasih potongan harga, atau aku kasih gift spesial dari aku gitu misalkan. Terus yang ketiga, itu ada namanya pesan siaran interaksi. Biar nggak monoton tentang produk-produk aja, itu bisa kalian pesan siarannya berupa interaksi. Misalkan, kayak gimana sih contoh pesan siaran interaksinya itu? Contohnya kalian kayak pesan siaran, bilangnya, hai, lagi di mana nih? Itu kan mencakup ke semua orang tuh. Dan itu bakal ada, kalau misalkan dia mau jawab, itu bakal ada interaksi antara kalian sama kontak WA-nya kalian. Tumben ngechat kayak gini. Aku lagi di sini nih, gitu misalkan. Atau interaksinya itu bisa kalian pakai sejenis kayak tebak gambar gitu misalkan. Nah, tebak gambarnya bisa kalian cari di Google. Misalkan interaksinya untuk yang tebak gambar bisa kalian cari di Google. Misalkan tebak gambar apa gitu. Terus kalian share di pesan siaran itu bisa dengan kata-kata kayak gini. Bantu aku jawab ini dong, yang benar jawabannya aku bantu PM kontaknya di story WA aku, atau aku upload nih video, atau aku upload fotonya di story WA aku. Jadi kan dia bakalan